話の状態。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, sehingga kita dapat mendengar, mengkaji dan merenungkan, sehingga kita dapat betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita membangun hubungan tali silaturahim kita kepada kedua orang tua kita. Tapi yang pertama yang Allah perintahkan di sini adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam kitab suci untuk memerintahkan semua umat muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, janganlah mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sebelumnya juga seperti itu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, Allah lebih banyak menekankan kepada diri kita, wala taj'al ma'allah ilahan akhar. Janganlah engkau jadikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita renungkan dalam hal ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Pada ayat yang telah lalu yang kita kaji adalah Allah menekankan janganlah sampai kita untuk menyembah Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah intinya untuk apa? Untuk menjadikan hidup kita ini lebih berkah, untuk menjadikan diri kita ini apabila kita beramal, apabila kita bekerja, maka kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penekanannya kepada perlakuan kita, sikap kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan dikatakan di sini apabila mereka itu sudah sampai tua, atau salah satu dan kedua mereka itu ada di dalam pemeliharaan kamu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan ah. Begitulah pesan yang sangat indah di dalam Al-Quran. Bukan itu saja yang Allah sebutkan, yaitu wala tanharhuma, janganlah kamu membentak mereka. Begitu sangat indahnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana orang-orang dapat melaksanakan berbakti kepada kedua orang tuanya, pesan Al-Quran kita sudah dapat memberikan kesimpulan. Perkataan ah saja itu adalah sudah perilaku yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam, apalagi seseorang itu membentak ataupun menghardik kedua orang tuanya. Setelah itulah adalah manusia akan mendapatkan kesesatan, kemungkaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bermula dari sikapnya kepada kedua orang tuanya. Inilah yang menjadikan hidup mereka itu sengsara. Seakan-akan fasilitas kehidupan yang mereka dapatkan itu adalah bentuk segalanya. Tapi ingat, dalam Al-Quran yang kita kaji saat ini, apabila seseorang itu belum mampu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya akan sengsara. Bukanlah kita dalam siaran radio Republik Indonesia ini adalah mengancam kepada para pendengar, tapi ini adalah pesan ilahi. Pesan ilahi, ingat, sejauh manapun Allah berfirman, itu adalah untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan umat manusia, tidak pernah untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah jelas manhajnya, karena Allah sudah jelas sunnatullahnya, tinggal kita memilih yang mana. Kalau kita menjalankan sunnatullah, manhaj Allah, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi apabila tidak, maka kita termasuk orang-orang yang hina, sebagaimana yang disebutkan atau disinggung dalam ayat yang sebelumnya ini. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, akan menjelaskan bagaimana perkataan Ufin, akan menjelaskan bagaimana walatan harhuma, di samping kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali kata Ustaz Fajrul Haq, ini bukan sekedar ancaman, tapi sebenarnya ini adalah menyampaikan pesan. Pesan yang untuk kebaikan pelaku itu sendiri, bukan melihat bahwa kita berlaku baik kepada orang tua kita berarti itu untuk kebaikan orang tua kita. Benar di satu sisi, tapi sebenarnya itu adalah baik untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada pepatah Arab yang mengatakan birru abaakum tabirru abnaakum, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anakmu pun akan memperlakukan baik terhadap dirimu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan baik terhadap orang tua kita saat ini, itu dilihat oleh anak-anak kita. Ketika kita memperlakukannya dengan ikhlas, tanpa ada kemunafikan, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita pun akan mengecam, akan apa, akan meresapi apa yang kita lakukan, dan dia pun berniat di dalam hatinya, saya akan memperlakukan baik kepada orang tua saya sebagaimana orang tua saya memperlakukan baik terhadap orang tuanya. Ini adalah siklus yang diakui oleh kata mutiara ini, dan inilah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Maka benar sekali kata Ustaz Fajrul Haq bahwa ayat suci Al-Quran ini menggambarkan bagaimana tingkatan-tingkatan kebaikan itu. Dimulai dari secara umum, ihsana. Ada empat tingkatan kebaikan. Ihsana, ihsana bukan yuhsinu, tapi ihsana dalam bentuk fi, dalam bentuk ismul fa'il, bukan dalam bentuk fi'il, kata kerja. Ini menggambarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu sudah menjadi bagian yang darah daging dari seorang anak. Anak harus berbuat baik, bukan saja masa dulu, sekarang dan akan datang, tapi dia ihsana, sudah berperangai baik terhadap orang tuanya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, kalaupun belum bisa berbuat baik, maka jangan berkata ah. Itu adalah gambaran kedua. Berkata ah dilarang, maka lebih dilarang lagi untuk tanharhuma, mencaci, mencela, menghardik, bersuara tinggi di hadapan orang tua. Jangan pernah mengatakan, misalnya orang tua menjatuhkan gelas karena memang tangannya sudah bergetar karena usia telah lanjut, ayah ini, gelas ini mahal dari Eropa kok dihancurkan. Itu namanya walatan harhuma, itu bagian dari menghardik. Ayah ini kok bisa buang air besar sembarangan. Itu namanya tanharhuma, itulah yang dilarang. Sudah tua, tidak tahu diri, masa mandi pun tidak bisa. Itu namanya tanharhuma. Kalau tiga tingkatan ini bisa kita cegah, maka yang seharusnya kita lakukan, waqul lahumu qawlan karima, berkatalah baik. Maka sahabat berkata, wahai ayahku, biar aku buang, aku bersihkan kotoran air besarmu, dan ini merupakan satu kesempatan bagiku untuk berbakti kepadamu. Di sisi lain juga kita menemukan bagaimana berkata yang baik apabila ada gelas jatuh, walaupun sebesar sebahal apapun, sang anak haruslah berkata qaulan karima, perkataan yang baik, dan berkata, tidak masalah ayah, gelas bisa dibeli, tapi cinta kasih ayah adalah suatu hal yang luar biasa. Itulah qaulan karima. Tidak harus mencaci, menghardik, menyayangi barang dan menyakiti orang tua. Dengan demikian, ada tiga hal yang terkait dengan perkataan. Pertama, wala takul lahuma ufin. Yang kedua, wala tanharuma. Yang ketiga, wakul lahuma qaulan karima. Kenapa kok perkataan yang banyak? Dalam ayat ini ada tiga kali perkataan. Ah, yang lebih dahsyat dari ah. Ah saja tidak boleh, apalagi menghardiknya. Yang bagus itu adalah qaulan karima. Kenapa perkataan? Karena mulutmu adalah harimaumu. Orang tua lebih membutuhkan kata-kata yang baik, bukan pemberian yang besar. Inilah rahasia kenapa Al-Quran mendominasikan perkataan daripada pemberian barang. Iya, kesimpulan dalam ayat ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keharmonisan antara anak dengan orang tua. Yang lebih indah di dalam ayat ini adalah Allah menekankan ketika orang tua itu hidup di masa tuanya. Masa tuanya ini adalah masa memang berat, karena banyak lupa, banyak salah, banyak yang tidak sesuai. Karena inilah puncaknya ajaran di dalam agama. Kalau masih sehatnya, masih normalnya, masih enak berbicara, itu sangat mudah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi hal ini juga banyak manusia itu jatuh yang tak dapat dan mampu, tidak mampu untuk berbakti kepada orang tuanya, apalagi di masa yang sangat tua. Maka berhati-hatilah kita, agar dengan kehati-hatian kita itu mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini, sehingga amal soleh kita pun akan kita dapatkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.